rasa bila sudah tinggalkan semua kisah kita berdua. Biarkanlah ku melihat surga di depanku. Kan ku mengatakannya padamu, pada dirimu. Bahwa aku mencintaimu, oh sungguh, sungguh mencintaimu. Dan tak selain dirimu di dalam hatiku. Dinda, give me.